Diskusi ini merupakan kerjasama antara komunitas HHI, ya, komunitas yang paling tidak jelas. Dan penerbit Margin Kiri dan Kedai Kopi Liga Ibu serta Ethno History. Kita mengadakan kontak dengan penerbit Margin Kiri kira-kira sekitar 1 bulan yang lalu. Ada teman dari Ethno History yang menghubungi Margin Kiri. Kebetulan penerbit Margin Kiri sedang menerbitkan sebuah buku dari Mas Alan Akbar tentang intelijen, dan saya kira itu tema yang menarik terutama dalam historiografi Indonesia. Ketika melihat pergerakan kemerdekaan Indonesia, kita selalu melihat dari segi gerakan kemerdekaan, partai, gerakan massanya, persnya, tapi kita tidak melihat bagaimana misalnya pemerintah kolonial Belanda lewat dinas intelijennya melakukan politik perumahkacaan terhadap India Belanda. Ketika ada perbincangan antara Ethno History dan kelompok komunitas HHI itu, kita akhirnya menyepakati ada beda buku di Kedai Kopi Liga Ibu. Kita tidak mengambil acara beda kopi di tempat yang resmi seperti kampus atau di lembaga-lembaga penelitian atau di ibukunya Kusmo, karena saya pikir atau kami pikir sekarang ruang publik yang banyak didatangi orang Kedai Kopi, dan saya kira acara bedah buku atau acara diskusi akan lebih bisa bertemu dengan publik di tempat seperti ini. Untuk menyingkat waktu, kita langsung ya ke acara bedah bukunya. Desain acara bedah buku ini, kita tidak semata-mata menghadirkan pembicara, namun juga menghadirkan pembaca kritis. Jadi kami tidak ingin sekedar menghadirkan pembicara yang mungkin terbatas satu atau dua dengan perspektif mereka, tapi juga ada orang yang atau kawan yang kira-kira bisa memantik nanti diskusi ini supaya berjalan lebih dinamis. Untuk acara bedah buku kali ini, pembicaranya Mas Budi Nugroho. Dia dosen sejarah UGM, mengajar di jurusan sejarah sejak tahun 2008. Iya. Bagian dari gerakan mata-mata intelijennya. Bastio ini dari. Dia mengajar di jurusan sejarah UGM. Ketertarikan Mas Uji di sejarah pedesaan Indonesia. Sekarang sudah berganti ya, karena riset di S2-nya ini. Beliau pernah aktif sebagai partisipan riset di PSSAT jurusan sejarah. Bekerja sama dengan NIOP di tahun 2008 dan partisipan riset di Dikti. Pembicara yang kedua, kita ada Mas Alan Akbar datang langsung. Dia roadshow kemarin dari Jawa Timur dan baru hari ini ya, baru kemarin sampai di Jogja atau kemarin di Malang? Kemarin Malang sampai di Jogja. Mas Alan Akbar lulusan atau alumni jurusan sejarah UI. Dia lulus tahun 2012. saya kebetulan membaca pertama bukan bukunya, tapi skripsinya yang free download di internet. Jadi teman-teman mungkin nanti yang tidak membaca skripsinya, yang tidak membaca bukunya, tentu di buku ada penambahan, ada perbaikan, formatnya jelas sekali berbeda dengan apa yang ada di internet, tapi mungkin garis besarnya sama. Dan mungkin nanti Mas Alan Akbar bisa bercerita lebih jauh apa yang membedakan bukunya dengan skripsi yang ada di internet itu, dan kenapa buku itu layak untuk Anda baca dan Anda beli, disimpan di perpustakaan Anda. Dua pembicara, satu pengulas buku, satu penulisnya. Kita juga punya pembaca kritis. Di sebelah kiri saya ada Gusmu, Jinang Jalan. Dia pengelola buku, periset dan dokumentator sejarah dan budaya Indonesia yang saya kira Anda semua kenal. Dia punya markas di Patehan. Di Patehan, pembaca kritis yang kedua, Mas Wildan Sena. Dia dosen jurusan sejarah UPM. Oh, belum dosen ya? Asisten dosen. Oke. Asisten dosen di UPM. Dan pembaca kritis yang lain ada di antara Anda, Mas Lubabuniam. Dia editor di INSIS. Kita langsung saja memasuki diskusi, dan saya memberi kesempatan pertama pada Mas Puji Nugroho untuk menguraikan ulasannya. Selamat malam, Mas-mas dan Sangga. Status saya di sini sebagai pengulas, karena kalau menjadi pembaca saya sebagai saya kritis. Ya, ada beberapa hal yang ingin ataupun bisa kita dari buku Alan ini. Tapi yang pertama saya ingin terbitnya karya teman kita, sejarawan kita, Alan ini bukan hanya karena ini diterbitkan, tetapi sebenarnya dia memberi beberapa sumbangan terhadap sejarah Indonesia, paling tidak menurut saya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan ini sebenarnya sudah ditulis dan kata dari sana, tetapi kalau saya fasilitasi, saya kumpulkan lagi dari saya. Ya, kalau ingin melihat bagaimana sih karya Alan ini, sebenarnya kita bisa langsung kembali pada bagian ada tiga episode yang tidak panjangnya kurang lebih seukuran SMS, tetapi sebenarnya ketiganya dari file dari Masuknya dan juga itu menempatkan karya Alan pada posisi tertentu untuk memahami geografi zaman pergerakan. Kajian tentang intelijen sebelas ini merupakan karya yang bisa diapresiasi karena dia menggunakan alat iris yang cukup bisa tukar. Seperti kata Mas Kudan, juga apa yang ditantang yang diperoleh file di sana, dan juga ada netizen yang mengatakan bahwa karya ini menjadi salah satu satu-satunya karya yang terjadi dalam bahasa Indonesia. Dan tentu saja akan ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam, semoga dia bisa lanjut berkarya dan panjang umur. Sehingga dia akan memberi dimensi lebih dari historiografi untuk memahami masa pergerakan. Nah, saya cerita apa yang saya tulis. Ketika membaca karya Alan ini, saya kemudian entah bagaimana mengambil buku Om Hokam. Keduanya sama-sama lulus dari UI, skripsinya sama-sama diterbitkan. tetapi Omroham dan alam tentu saja berbeda. Dan apa yang ditulis Omroham itu tentang produk yang dia Belanda. Tidak banyak bicara tentang Indonesia walaupun di sana disebut beberapa kata PIB. Tetapi dia juga melihat deklarasi tentang orang-orang terkaya. Yang kedua, Omroham menulis sesuatu yang berbeda karena di tengah alam jelas secara tema mereka berbeda, secara dalam isu mereka berbeda, tetapi mereka juga menulis. Omroham menulis apa yang dia alami ketika dia masih SD, ketika dia masih ALS, jadi maksudnya SD, karena sekolahnya pun, dan saya tidak yakin kalau alami, menulis apa yang dia alami, karena itu bisa memperkenalkan di awal abad 20. Tetapi keduanya punya kesamaan di mana keduanya menulis suatu institusi kolonial. Pokoknya menulis negara kolonial, sedangkan Alan menulis dinas intelijennya. Dalam bukunya, pokoknya menulis, saya kulit saja, sesuai dengan judulnya, buku ini menguraikan dan membahas proses hukumnya di Belanda. Jadi ada semacam permisi atau pelomonya pokoknya waktu itu. Bahwa dia tidak menulis sesuatu tentang yang Indonesia sentris, dia menulis sesuatu yang relevan sentris. Setelah membaca karya Alan, merasa bahwa karya Alan ini bisa kita gunakan untuk memahami dinamika yang terjadi dalam demografi Indonesia. Apakah yang ada perubahan atau pergeseran bahwa yang ketika zaman dulu Oppa menulis skripsinya, tema-tema yang tidak mengandung Indonesia itu berada di zona haram ataupun fitnah, sehingga dia butuh menulis permisi di tata pekantarnya. Dan saya pikir Alan tidak perlu melakukan hal yang serupa karena ini menjadi menarik karena dan sini kita bisa melihat bahwa kita bisa membaca persoalan diskursus kita saat ini, sentrisme, Nederlandse sentris, Indonesia sentris tidak sudah bergeser dan tidak menjadi sentris. Yang kedua, ini juga harapan sebenarnya dari apa yang ditulis Alan merekam bahwa historiografi, bahwa saya mengharapkan dan juga semoga saja ini kemungkinan masyarakat secara Indonesia, bukan MSI membaca itu, tetapi kita semua ini memiliki pandangan yang lebih demokratis terhadap sejarah dan bisa menerima kenyataan bahwa industri jadi sebenarnya kita sedang bersiap untuk bicara di luar untuk merekam hal-hal yang lebih besar dan sekedar apa dinamika yang clear dan begitu. Oke, setelah apa 10 menit merasakan kasih alat untuk memahami persoalan geografi Indonesia, kemudian saya mencoba menawarkan kepada alat kami tadi juga sudah ngobrol dan saya sangat-sangat memaklumi dan menghargai karya ini sebagai karena fokusnya manuskrip ini adalah skripsi. Dan Alan punya gagasan besar yang akan dia tulis dan akan dia lakukan. Ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan lebih lanjut dan saya pikir Alan nanti akan mencoba mengerjakannya juga. Tetapi di sini saya ingin mencoba memberikan apa, semacam bukan penilaian, tetapi mendiskusikan bersama bagaimana institusi kolonial Dinas Intelijen ini bisa dipahami dari sisi yang berbeda. Jika alasan bahwa keberadaan Dinas Intelijen itu adalah respon terhadap perkembangan politik dan lain-lain, itu suatu hal yang sangat masif diterima. Hampir semua narasi mengatakan tetapi kalau kita melihat pohon atau melihat akar, kita bisa melihat pohon, tetapi kita susah menemukan akarnya, melihat akarnya. Yang saya coba tawarkan kepada alat adalah kemudian melihat gagasan tentang keberadaan dan kemudian juga nanti memberikan posisi dan juga ruang terhadap dinas keberadaan sehingga kita bisa hidup bekerja beraktivitas di negara koloni. Nah, pertanyaannya adalah gagasan ini akarnya dari mana? Salah satu hal yang saya coba tawarkan di sini, apakah mungkin bahwa ini berbarengan dengan proses pembentukan Netherlands ini. Jadi ada proyek namanya State Formation Project, Colonial State Formation Project. Pada saat yang bersamaan, militer, sistem militer itu merapat. Dan kita bisa lihat sampai akhir hayat negara kolonial ini, militer-militer, orang-orang militer itu banyak sekali melakukan perang sipil. Memang ada pernah ada tentangan dan tapi untuk kasus-kasus saja mereka masih sangat dominan. Gempar itu yang sekarang menjadi dekat di Indonesia itu menulis paling tidak ada dua hal yang menjadi alasan kenapa orang militer dalam negara di Belanda itu dikasih posisi sipil. Satu karena kekurangan itu sebab atau administrator yang ada yang sangat untuk mengurusi persoalan-persoalan di Polonia sangat minimal waktu itu. Yang kedua karena usaha pasifikasi itu membutuhkan komunikasi yang intensif antara penguasa sipil dan penguasa militer sehingga penguasa sipil akan memudahkan hal itu diberikanlah posisi sipil kepada orang-orang militer sehingga dia bisa mengontrol dua persoalan sekaligus. Itu pandangan Gempas mungkin juga ada benar. Nah, gagasan pemerintah sipil yang dipegang oleh militer itu doktrinnya ada di Laubey. Dia orang Prancis yang terlibat di Madagaskar saya pikir. Dan gagasan ini sebenarnya sudah berkembang lama di Prancis. Tapi untuk mengambil koloni-koloni yang koloni-koloni mereka khususnya selat Prancis ya. Banyak kehilangan koloni sehingga agar koloni itu tidak lepas kemudian harus diikat baik dari dalam dari atas struktur atau dari bawah gagasan ini kemudian menuntunkan perang militer yang lebih besar di mana instigatornya berpendapat bahwa perang militer itu tidak cukup hanya selesai di urusan perang maksudnya membunuh orang dan selesai. Ada hal yang lebih. Mereka harus mampu atau berkabar dulu melakukan juga tugas-tugas administratif sipil. Nah, Lautai ini orang yang setiap selesai jabatan nanti akan diteruskan dengan perbaikan sosial, political, and economical development. Tujuannya adalah untuk menghindari pandemi dan juga untuk resistensi yang banyak. Gagasan ini kemudian diserap atau berkembang di sebagai praktek yang diumumkan di semua forum literasi oleh Inggris dan juga di luar negeri. Karena tentu saja keterbatasan tangan kolonial untuk merangkul wilayah ekonomi yang besar itu, maka ada hal lain yang harus mereka kerjakan. Orang-orang militer itu sangat sensitif, sangat peka terhadap isu-isu keamanan. Trust and order, terus berbagai macam hal mereka sangat sensitif. Kita bisa bayangkan produk baru. Dan gagasan tentang perang sipil di wilayah militer ini juga kemudian diadopsi di negara di Indonesia. Nah, karena keterbatasan tangan itu, mereka kemudian melakukan suatu kontrol terhadap bukan lagi orang, tapi harus informasi. Christopher Bailey menulis salah satu buku yang sangat menarik, punya dan Empire and Information, disertasi dia dan ada satu versi konsesnya, Going the Country, itu bercerita tentang bagaimana Inggris dengan jumlah yang sangat terbatas bisa menguasai India yang luas dan beragam, sangat terbatas. Itu dengan cara menguasai arus informasi mereka. Bukan kerjaan agen, dan lain sebagainya. Kata orang saya sebenarnya adalah tidak untuk dilakukan sekarang, tidak dalam itu, tetapi untuk melihat bagaimana sih gagasan tentang intelijen itu dicanangkan di dalam sirto pemerintah penguasa kolonial itu sendiri. Jadi kita sudah tahu pokoknya, kemudian kita cari akar-akar gagasannya itu banyak. Hal yang lain yang bisa kita diskusikan sebenarnya melalui karya alat ini sebenarnya kita bisa melihat ataupun bisa membicarakan tentang negara. Kita tadi juga sudah ngobrol beberapa dengan alat tentang gagasan ini. Bagaimana memulainya? Jadi sebenarnya apa yang ditulis alam itu merefleksikan negara kolonial, baik institusinya jelas karena dia menulis salah satu institusi kolonial, tetapi juga attitude-nya atau psikologi negara juga merefleksikan di sana. Nah, pertanyaan ini sebenarnya dari alam pertama buku saya ini, namanya Rindu. Menanyakan apa yang kamu pahami dengan tentang negara kolonial. Tanyaannya sangat simpel. Apakah negara kolonial itu kuat, sebagaimana yang biasa kita bayangkan? Kemudian untuk menjawabnya, saya mencoba untuk melacak dalam ubah tradisi historiografi, baik kolonial dan juga nasionalis, seperti Indonesia. Dan penggambaran atau kesan yang ditimbulkan dari narasi yang ditanya dari dua tradisi historiografi ini, menunjukkan bahwa kolonial itu kuat karena contohnya adalah kesuksesan negara ini dalam mengatasi pemberontakan-pemberontakan terus menciptakan atau memfasilitasi terjadinya termasuknya modernisme sangat kuat selama dia berkuasa di mana-mana. Tetapi dari buku alat ini sebenarnya kita bisa merefleksikan bahwa negara kolonial ini adalah sebuah negara yang penuh dengan ancaman yang selalu was-was memata-matai dan lain sebagainya. Akhirnya negara dalam tahap yang paling intim terhadap warganya itu adalah peran kontrol dan peran mata-mata. Psikologi apa? Psikologi mengancam, apalagi ya. Dan contoh-contoh lainnya seperti itu, memata-matai institusi. Itu jelas bukan apapun yang dimiliki oleh sifat yang kuat, tapi lemah. Mungkin itu harus ngantam-ngantam, kalau perlu turunnya. Karena kalau bupati itu cukup mesem, tetapi dari sana terlihat bahwa negara yang dibayangkan kuat itu ternyata tidak. Dia butuh hadir di sebagai tempat, sebagai suatu sistem kontrol, sebagai mata-mata agar orang kita jadi terlalu sangat mudah curiga orang berkumpul kira mau ibu makan dan sebagainya sehingga beberapa orang pergerakan kemudian menjaga yang sangat dengan hal-hal yang dan itu ditempatkan di berbagai tempat di wilayah internasional ini karena mereka dianggap adalah alat negara yang masuk untuk kita dikontrol. Berkumpul dengan membangun jaringan militer yang kemudian juga diteruskan sama Soeharto, Bupati Kalimantan, Gubernur mana-mana itu diambil dari orang-orang militer, kebanyakan dari Jawa ataupun dari kantong-kantong pro-republik. Nah ini sebenarnya mem-packing ataupun apa dalam Soeharto menjadi otoritas. Ya tinggal, ya ada beberapa proses politik yang terjadi tentu saja, tetapi jalannya ini sudah tersedia, ya hanya tinggal ini. Nah jika kita berkata dari apa yang ditulis oleh Alan sebagai penutup dari saya, nampaknya ada beberapa warisan kolonial seperti yang ditantang oleh Pai di dalam endorsement dia yang masih harus kita petakan. Kita mewarisi teritorinya, ya, kita mewarisi beberapa aset bisnis ataupun ekonomi, ya, berbagai macam fasilitas yang pernah dibangun dari kereta api pabrik, ya. Tapi dan berbagai warisan negara kolonial itu, jangan-jangan yang terjaga dengan baik sampai sekarang itu adalah attitude ataupun psikologi negara yang selalu ketakutan, curiga terhadap warganya sendiri. Itu beberapa catatan saya dari membaca Alan. Kita bisa lanjut diskusi nanti dan waktu saya kembalikan. Terima kasih. Oke, begitu tadi uraian dari Mas Sinugroho tentang bukunya Alan Akbar. Secara umum, Mas Suki melihat bukunya Alan Akbar sebagai paling tidak sebagai sebuah pergeseran dalam historiografi Indonesia dari yang sampai tahun 60-an saat Indonesia servis dan kemudian di masa-masa sesudahnya tidak lagi Indonesia sentris. Melihat historiografi Indonesia tidak lagi dari aktor-aktor atau tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tapi juga dari sudut pandang kolonialisme. Mas Uci juga ngomong banyak, berbicara banyak tentang bagaimana struktur-struktur kolonial ini kemudian secara sadar atau tidak sadar diawasi sampai sekarang, tidak mungkin dalam strukturnya, tapi tidak dalam bentuk bangunannya yang utuh, tapi lebih meresap sampai ke perilaku. Tadi uraian Mas Uci sudah Anda simak. Sekarang kita menyimak uraian dari penulis lainnya. Saya persilakan Mas Arun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Alan. Saya adalah tersangka yang menulis buku itu. Dan sangat senang sekali banyak teman-teman yang bergabung dan kita berbicara mengenai substansi yang saya tulis. Karena dari awal penulisan naskah ini, saya ingin memberikan sebuah sumbangan terhadap historiografi Indonesia, terhadap dunia sejarah Indonesia, bahwa saya tidak ingin karya saya cuma ditaruh di lemari, selesai, dilupakan semua. Tidak. Tapi saya ingin mencoba untuk memberikan sebuah tawaran baru terhadap historiografi Indonesia, di mana saya ingin merubah 180 derajat pandangan tentang pergerakan nasional. Selama ini semua buku-buku pergerakan membahas pergerakan dari sisi tokoh, dari sisi kaum pergerakan, dari sisi organisasi, perkembangan, pendidikan, perlawanan-perlawanan dari mulai buruh segala macam. Tapi pertanyaan saya adalah bagaimana tanggapan pemerintah kolonial mengenai letupan-letupan yang terjadi pada masa kolonial, pada masa pergerakan nasional. Kemudian pertanyaan itu meluas sehingga ketika saya bertanya kepada beberapa orang, saya menemukan sebuah nama yang sangat asing bagi saya. Saya tidak mengetahui apa-apa pada saat itu, bernama Politik Intelijen atau Dinas Intelijen Politik. Setelah saya menemukan nama ini, saya mulai sangat tertantang untuk mencari tahu sebenarnya apa sih lembaga ini, sebagaimana hebatnya sampai tokoh pergerakan sangat takut terhadap PD. Dan itu menjadi sebuah tantangan bagi saya untuk mendalami masalah ini. Dan kemudian ketika saya menulis skripsi saya tentang PD ini, kemudian kesulitan baru muncul, yaitu sumber yang sangat terbatas mengenai PD. Saya sangat kesulitan mencari sumber-sumber karena semua sumber yang tersedia sangat sedikit atau bahkan tidak ada sumber yang sama sekali secara komprehensif membahas tentang lembaga ini. Jadi saya mengumpulkan serpihan-serpihan kecil, mosaik-mosaik kecil untuk saya pakai menjadi sebuah gambaran utuh mengenai instrumen dari negara kolonial dalam menangkal aksi-aksi radikal dari kaum pergerakan. Dan dari sini kemudian saya menemukan sebuah fakta yang sangat mencengangkan, bahwa ternyata negara kolonial sebesar itu menggunakan dinas ini untuk mengamankan legitimasinya di Hindia Belanda. Karena menurut Mari Keblumberkan, negara kolonial sangat ketakutan terhadap perkembangan dari kaum pribumi, terutama perkembangan pendidikan. Ketika dicanangkan politik etis, ternyata politik etis membawa dua dampak. Dampak pertama adalah dampak positif bagi pemerintah kolonial, yaitu ketersediaan tenaga-tenaga murah untuk mengisi pos-pos civil servant. Kedua, mata pisau yang kedua adalah negatif, yaitu ternyata ketika negara kolonial memberikan pribumi pendidikan, justru menjadi buah simalakama bagi negara kolonial, ternyata pendidikan yang mereka terima digunakan untuk melawan negara kolonial. Dan itu terjadi. Mulai dari pergerakan perlawanan secara fisik maupun perlawanan melalui media-media, baik koran, tulisan-tulisan propaganda, dan lain sebagainya. Dan ini kemudian menurut saya adalah sebuah keputusan yang sangat tepat dari pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk membentuk dinas ini. Walaupun pada awalnya dinas ini didirikan karena untuk menangkal aksi-aksi intelijen yang muncul dari utara, terutama Jepang dan Jerman. Kemenangan Jepang atas Rusia membuat negara kolonial Hindia Belanda sangat takut terhadap ekspansi dari Jepang ke wilayah selatan. Dan itu mereka mempersiapkan pada saat itu terjadi Perang Dunia I, ya, 1914 sampai 1918, dan PI didirikan tahun 1916, 16 Mei 1916, dan itu di tengah-tengah berkecamuknya perang di Eropa sana. Dan itu merupakan sebuah hal yang sangat mengerikan bagi negara kolonial, bahwa mereka membutuhkan sebuah instrumen untuk menjaga negara koloninya agar tidak jatuh ke tangan ke pihak lain, baik itu asing maupun internal, yang dalam hal ini adalah bumi. Dan alasan lain pendirian dinas intelijen ini adalah bahwa ketika itu terjadi sebuah keterputusan koloni, hubungan antara negara induk dengan koloni. 1916 itu di tengah-tengah perang dunia, negara koloni, negara induk, maksud saya Belanda, tidak bisa lagi mengawasi negara koloni yang jaraknya ribuan kilometer secara langsung karena terputusnya hubungan komunikasi, terutama antara negara induk dan negara koloni. Akhirnya pemerintah kolonial memutuskan dua kebijakan penting pada saat 1916. Pertama adalah Kopra. Mereka membutuhkan sebuah kemandirian dari kebijakan politik, karena mereka ketika mereka menunggu instruksi dari Belanda, itu akan makan waktu yang sangat lama. Dan sedangkan banyak urusan-urusan dalam negeri yang harus mereka selesaikan. Oleh karena itu mereka membutuhkan Volkskrant untuk kemandirian dalam hal politik, kebijakan politik. Yang kedua, kemandirian dalam hal keamanan. Akhirnya mereka mendirikan yang namanya Dinas Intelijen Politik, PID ini, untuk mereka secara sadar berusaha untuk menangkal aksi-aksi radikal yang terjadi pada saat Perang Dunia Pertama itu. Kemudian ketika berada di Perang Dunia Pertama, pertanyaan muncul dari kalangan pemerintah Hindia Belanda sendiri. Masihkah dibutuhkan negara, dibutuhkan PID sebagai penangkal atau pengawas aksi-aksi yang berusaha untuk melemahkan legitimasi pemerintah? Mereka berpikir bahwa ketika Perang Dunia Satu sudah selesai, tidak ada lagi ancaman, terutama ancaman eksternal. Ternyata mereka salah. Ketika mereka membubarkan PID, dan PID cuma bertahan selama 3 tahun, 1919 membubarkan, muncul ancaman-ancaman baru. Ternyata ketika dibubarkan, malah keadaan Hindia Belanda makin buruk. Banyak terjadi pemberontakan, pemberontakan Toli-Toli, pemberontakan Garut, dan lain sebagainya yang terjadi pada saat kosongnya lembaga pengawas dari gerakan-gerakan suksesif dari orang-orang pribumi ini, yang kemudian memunculkan ide kembali menghidupkan dinas intelijen ini, karena mereka ternyata sangat buruk. Mereka skala besar membubarkan PID dan akhirnya mereka membentuk sebuah dinas baru bernama Apmeda Research Dinas ARD. Tetapi yang saya temukan bahwa pendirian dinas intelijen ini tidak diberitahukan, tidak disebarluaskan, tidak diberitahukan secara resmi oleh pemerintah melalui presiden atau segala macamnya kepada kaum pergerakan. Itulah alasannya bahwa semua memoir dari tokoh-tokoh pergerakan lebih menyebut PID ketimbang ARD. Soekarno menyebut PID, Hatta menyebut PID, padahal PID sudah tutup usia ketika 1919. Tapi nama itu masih terdengar angker sampai ke datangnya Jepang tahun 42. Itu kemudian yang saya lihat bahwa terjadi sebuah kesalahpahaman dari tokoh pergerakan mengenai persepsi mengenai dinas intelijen ini, bahwa PID sudah dibubarkan adanya ARD. Tapi mereka sama sekali tidak mendengar berita di pembubarannya sampai pendirian. Dan ARD pun sebenarnya itu adalah sama persis seperti PID, hanya namanya yang berubah karena pemerintah kolonial merasa salah, sangat salah membubarkan PID. Dan itulah ARD mengapa didirikan, dan ternyata mereka masih sangat butuh karena semakin banyaknya orang yang menerima pendidikan dan semakin banyaknya orang yang mengerti bahwa mereka sedang ditindas. Oleh karena itu banyak sekali aksi-aksi radikal, aksi-aksi subversif yang menentang pemerintah kolonial, dan pemerintah kolonial makin tak. Akhirnya mereka menciptakan sebuah sistem yang tidak hanya berusaha untuk menangkal aksi-aksi radikal, juga untuk mematikan aksi-aksi radikal itu, terutama dari pasal-pasal dan pasal-pasal karet yang setiap orang berkumpul dicurigai, dibubarkan, setiap rapat-rapat selalu dihadiri oleh PID yang mengawasi tokoh-tokoh pergerakannya apabila mereka menyebutkan kata-kata terlarang seperti merdeka, seperti penindasan, seperti kata-kata yang lain, PID dengan sangat berwenangnya, dia sangat hebatnya bisa memberhentikan rapat itu. Soekarno diturunkan, Hatta diturunkan dari podium karena dia sangat berapi-api. Soekarno sangat berapi-api dalam menjelaskan atau dalam pidatonya. Dan kemudian selain itu ada juga yang namanya Exorbitator. Jadi itu adalah hak istimewa dari gubernur jenderal yang bisa mengusir atau bisa menangkap siapa saja tanpa diadili dan membuangnya dari Hindia Belanda. Itu merupakan sebuah hukum yang sangat ditakuti oleh pemerintah, oleh tokoh-tokoh pergerakan. Dan yang ini adalah sebuah alat yang sangat ampuh dari pemerintah kolonial untuk mematikan aksi-aksi pergerakan, aksi-aksi radikal dari pergerakan. Dan yang terakhir, salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah kolonial untuk mematikan aksi-aksi radikal adalah dibuat digul. Digul sangat angker bagi pemerintah dan bagi tokoh-tokoh pergerakan. Dan siapapun yang berani menyerang atau melakukan aksi radikal terhadap pemerintah kolonial, dia bisa dengan mudahnya dibuang ke digul. Dan saya menilai bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial itu, karena pemerintah kolonial, seperti Mas Goji bilang, itu sedang menciptakan kuburan sendiri karena mereka itu ini ya apa namanya mereka sangat ketakutan terhadap pergerakan apa perkembangan intelektual, perkembangan dari perlawanan. Dan saya menilai bahwa pendirian PID ini merupakan sebuah senjata pamungkas dari pemerintah kolonial untuk mematikan aksi-aksi dari pergerakan. Tapi saya menilai juga ada sebuah kekalahan. Ternyata PID tidak seberhasil. PID juga pernah kalah. Yaitu ketika terjadinya pemberontakan PKI 26, PID kalah total. Karena tugas utama mereka adalah sebenarnya menangkal aksi atau melakukan aksi preventif terhadap pergerakan yang radikal di Hindia Belanda. Tapi ternyata tahun 26 PKI melawan. Dan itu yang saya temukan, sebenarnya PID tahu akan hal itu. Dan mereka berhasil untuk memecahkan kode instruksi dari PKI untuk melakukan pemberontakan malam itu. Dan tapi mereka menilai bahwa pemberontakan itu tidak terstruktur dan hanya gerakan belaka. Akhirnya mereka membiarkan. Tapi ternyata mereka salah. Mereka gagal untuk menangkap aksi pemberontakan PKI 26 dan kemudian berontaklah PKI melawan terhadap pemerintah kolonial. Tapi karena ketidakterstrukturan aksi yang dibuat oleh PKI, pemberontakan ini dapat dituntaskan hanya dalam waktu sekejap. Dan ini merupakan, saya menilai, ada kesalahan dari pergerakan, dari tokoh pergerakan, dan juga ada sebuah tamparan hebat bagi pemerintah kolonial, terutama PID ini, terhadap aksi-aksi yang mungkin saja muncul berikutnya. Dan pasca pemberontakan ini mereka reorganisasi besar-besaran. PID yang reorganisasi terutama tertib administrasi dan mereka kemudian melakukan sebuah pelaporan berkala tiap bulan yang dilakukan oleh ketua PID atau ARD yang kemudian dilaporkan kepada Gubernur Jenderal. Dan laporan ini bernama Politik Polisi Norman Fisher yang kemudian dikumpulkan oleh Hari Kusnu dan dijadikan bukunya yang sangat fenomenal itu ya, BPO Deal 1-4. Dan itu semua adalah arsip utuh dari PID yang berhasil dikumpulkan oleh Kusnu terhadap laporan yang terjadi kondisi politik yang ada di Hindia Belanda. Dan dalam laporan itu saya menilai bahwa mereka melaporkannya dengan penuh rasa ketakutan bahwa gerakan aksi yang radikal sedikit pun mereka akan lebih-lebihkan dalam laporan itu, bahwa laporan itu akan berujung pada pemberontakan, berujung pada perlawanan besar-besaran secara masif. Dan itu menurut saya adalah sebuah tipikal dari negara kolonial yang sangat takut kehilangan legitimasi atas wilayah yang sedang dihidupi. Nah, di sini saya juga saya kebetulan membatasi. Saya juga merasa bahwa karya saya ini masih sangat banyak kekurangannya, terutama kekurangan mengenai singgungan terhadap tokoh pergerakan, terhadap gerakan-gerakan itu. Karena saya menilai bahwa tahun 34 kenapa menjadi batas akhir dari penelitian saya menilai ada sebuah reorientasi dari pergerakan nasional, bahwa sebelum tahun 34 itu mereka melakukannya secara non-kooperatif terhadap pemerintah, tetapi setelah tahun 34 terjadi reorganisasi karena ada pemicu aksi yang membuat pergerakan memutuskan untuk berubah haluan menjadi kooperatif, yaitu dibuangnya tokoh-tokoh pentolan lah istilahnya, seperti Hatta Syahrir Soekarno dari luar Jawa, Hatta PND Soekarno Syahrir dibuang ke Digul. Dan itu merupakan sebuah patokan yang membuat reorientasi dari haluan pergerakan. Dan saya sedikit dibantah terhadap apa argumentasi saya ini oleh Pak Kusil di dalam perangkatannya bahwa sebenarnya tahun 34 dari PID sendiri gerakannya tidak berhenti. Saya menilai bahwa ketika dibuki, ketika Kapolri ini dibuang, ada terjadi penyulutan peranan dari PIB karena tidak ada lagi aspirasi kita dan mereka semua sudah berubah haluan menjadi kooperatif dan mereka mau bekerja sama dengan pemerintah. Dan menurut Pak Busel bahwa tahun 1934 justru ada hal-hal menarik bahwa terjadi sebuah perubahan dari perlawanan. Sebelum tahun 1934 perlawanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pergerakan perlawanan secara fisik baik melalui aksi mogok, pemberontakan, dan aksi-aksi penentangan yang lain. Tetapi setelah tahun 1934 mereka berubah karena sudah disiapkannya Digul sebagai sebuah wadah yang sangat menakutkan bagi mereka. Kemudian mereka berubah, tidak lagi mereka menyerang secara langsung, tapi mereka banyak sekali menulis dan mengkritik aksi-aksi pemerintah lewat koran, lewat tulisan-tulisan propaganda dan lain-lain sebagainya. Tidak lagi melakukan perlawanan melalui aksi-aksi fisik. Dan yang ini saya luput percaya karena saya membatasi nanti sampai 34, padahal mereka tokoh pergerakan dan PID justru penanganan yang seperti dilakukan oleh pengamanan dalam rumah kaca tahun 34 sampai 42 ya, bahwa PID melakukan aksi pengawasan terhadap orang-orang kolonial, terhadap terbitan-terbitan pergerakan, orang-orang pergerakan, dan itu yang sangat bisa mencerminkan sebagai Hindia Belanda sebagai rumah kaca. Dan saya juga di sini menemukan bahwa tahun 42 ketika datangnya Jepang itu PID tidak dibubarkan, tetapi mereka bubar jalan. Ketika negara kolonial runtuh, maka instrumen-instrumen atau lembaga-lembaga penyokong negara kolonial bubar. Tetapi mereka masih agen-agennya terutama masih tersebar luas di seluruh Hindia Belanda. Tapi mereka sudah tidak punya lagi wadah yang dapat menampung laporan-laporan mereka. Jadi bagian agen PID yang tersebar di Hindia Belanda ini tidak seperti anak ayam kehilangan induknya, karena instrumen negara kolonial semua sudah bubar. Dan itulah yang saya menilai bahwa mungkin di lain kesempatan, saya berharap saya masih punya waktu dan saya berharap masih diberikan jalan yang mulus untuk saya melanjutkan tema ini, karena saya masih merasa bahwa banyak sekali kekurangan dan saya berharap kekurangan-kekurangan ini tidak mengurangi apa yang bisa tidak mengurangi kontribusi yang ingin saya tawarkan dalam dunia sejarah Indonesia. Dan mungkin dari saya begitu, mungkin kita bisa berdiskusi banyak. Selamat malam, terima kasih. Penjelasannya sangat heroik tadi. Menarik. Karena Mas Alan menjelaskan tumbuh kembangnya ide tentang dinas intelijen polisi yang berada dari awal kejadiannya sampai dia kemudian mengumpulkan dalam istilah Mas Alan tadi mosaik yang dia kumpulkan baik dari tulisan para sejarawan atau Indonesia ini yang berhubungan apa aksi intelijen atau dinas intelijen Hindia Belanda. Dan kalau kita baca dari biografi atau catatan-catatan yang ditinggalkan oleh kaum pergerakan, saya kira teman-teman juga akan melihat banyak sekali testimoni yang telah dituliskan oleh kaum pergerakan itu tentang aktivitas intelijen Hindia Belanda. Dan memang dalam narasi yang ditulis oleh banyak kaum pergerakan tidak disebutkan PIJ, tidak disebutkan Alkemen Reserse Bin seperti yang dituliskan oleh Mas Alan Akbar di dunia, tapi selalu menyebut nama PIJ. Dan di sini saya kira arti penting dari bukunya Mas Alan Akbar ini paling tidak membuka pintu bagi para peneliti sejarah, kenapa kaum pergerakan yang menjadi saksi dari keberadaan PIG saat itu tidak menuliskannya Alkemen Perserse Bin atau AFB, tapi PIG. Nah, tadi saya juga bicara sama Mas Alan tentang ada sebuah tinggalan yang sebenarnya sangat penting tentang PIG atau Alkemen Perserse Bin. Jadi ketika pemerintah Belanda Jepang memasuki pemerintah Belanda pada saat itu sebenarnya sudah membuat sebuah buku putih tentang gerakan mata-mata Jepang di Indonesia yang isinya banyak sekali berhubungan dengan kaum pergerakan Indonesia. Buku putih itu terbit di Australia pada tahun 42 dan diterjemahkan di Amerika, dan yang sebenarnya growing in Netherlands Indies, dan saya kira luput dari referensinya Mas Alan Akbar, tapi memang karena mungkin tidak ada di sini ya. Dan di situ banyak sekali catatan-catatan atau nama-nama perusahaan, tokoh-tokoh pergerakan sampai sineas seperti Sayon dan Bergman di buku itu. Tapi kita punya pembaca kritis yang saya kira nanti akan memberi perspektif lebih kaya tentang dinas intelijen politik India Belanda ini dan bagaimana ide ini tumbuh dalam ruang kolonial India Belanda, atau bagaimana kemudian dinas intelijen politik India Belanda ini terwariskan baik bentuk struktur atau attitude-nya seperti tadi kata Mas Uji, atau bahkan sampai spiritnya. Kita ada tiga pembaca kritis, ada Gusmo, ada Wildan, ada Luka Dunia. Kita mulai dari Wildan dulu, nanti Gusmo di tengah, dan kemudian Nia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama terima kasih buat Mas Kiri dan Tulis Kali yang komunitas saya ini. Komunitas saya yang telah mengadakan acara ini, jujur saya membaca karya Alan Akbar ini bukan dari buku aslinya tetapi dari skripsinya, dan saya merasa bersyukur membaca dari skripsinya. Pertama-tama karya ini menurut saya memberikan suatu pemahaman baru dalam historiografi Indonesia. Kita tahu bahwa historiografi Indonesia pada awal abad 20 itu suatu kasus dasawarsa yang eksis. Sekarang begitu banyak sekali buku-buku yang mengulas tentang hal itu. Dan itu berbeda dengan dasawarsa 50-an yang disebut Rukmekti dalam sebuah esainya, sebuah dasawarsa yang hilang. Walaupun mulai sekarang mungkin memang ada sebuah gerakan di Belanda untuk menulis tahun 50-an itu, beberapa senior saya termasuk Mas Uji mulai mengembangkan penulisan pada tahun 50-an. Dan ini menarik bahwa apakah masih ada space, apakah masih ada tempat untuk menulis dunia pergerakan awal abad 20. Dan ternyata Alan Akbar menulis sebuah dinas intelijen yang menurut saya ini sebuah karya skripsi yang tema-tema yang lain di dalam karya akademik skripsi. Karena saya melihat bahwa kecenderungannya adalah skripsi-skripsi yang ada di jurusan sejarah ini adalah itu hanya seperti pemindahan space. Jadi misalnya ada sebuah kasus tentang ekonomi di Pagelang, itu nanti dipindahkan space-nya ke Batavia misalnya. Jadi hanya berputar-putar, kecenderungannya sekarang seperti itu. Jadi tema-tema grand design, tema-tema yang menarik itu seolah-olah semakin sedikit. Maka menurut saya bahwa karya ini menghadirkan suatu cara pandang baru dalam melihat historiografi awal abad 20. Karena Mas Alan tidak hanya melihat kaum pergerakan sebagai subjek, tetapi juga sebagai objek yang diamati oleh dinas intelijen Belanda. Pertama-tama saya akan membahas dari soal apakah politik Indonesia awal abad 20 terkenal, Suwardi Suryaningrat, tokoh yang luar biasa menurut saya. Kenapa menarik Suwardi? Jadi memang dalam fokus awal abad 20 orang sering titik beratkan pada Syarikat Islam, ISGP dan Indus Party. Dua organisasi yang paling meresahkan yaitu SI dan ISGP, termasuk Indus Party walaupun sebentar juga meresahkan gitu. Itu dilihat sebagai dua organisasi yang menimbulkan kecemasan. Dan memang SI memang berbesar akibat yang meniru pergadering model Indus Party, model-model pergadering yang membludak dengan tokoh politik Cokro Aminoto yang dimana dia disebut suatu ratu adil, dimana masa berkerumun untuk apa ngalap berkah memegang busananya seperti itu. Tapi ada suatu hal yang menarik bahwa menjelang masa itu tahun 1913 itu ada suatu tulisan yang menarik dari Suwardi Suryaningrat, "Ah, it's never on the watch," jika saya seorang Belanda, yang itu kadang-kadang orang melihat itu sebagai sebuah manifesto kemerdekaan Hindia Belanda, kemerdekaan Indonesia dari seorang Indonesia gitu. Tapi sebenarnya adalah bukan nada provokatifnya penting ada di dalam tulisan itu, tetapi implikasinya yang luas menurut Savitri Serer dalam tesisnya Cornell. Jadi pada tahun 1913 itu memang keresahan semakin meningkat. Bukan hanya bagi pemerintah Belanda yang memandang bahwa organisasi ini semakin membahayakan, SI semakin membahayakan. Anggotanya meningkat dari hanya berapa ribu menjadi berapa ratus ribu dalam kurun waktu yang sebentar. Tetapi juga di sini ada saya membaca Lukmetri dari Indonesian Communism itu ada sesuatu yang menarik bahwa dari sudut pandang orang Eropa sendiri itu merasakan ketakutan. Saya mengutip dari Surabaya Handel Sebelah, seorang pengusaha gula berbicara begini di dalam koran lokal itu, "Dicari opsir militer Hindia Belanda yang berkemampuan, paham akan meningkatnya keresahan yang sedang terjadi dalam masyarakat di bumi Jawa." Jadi perspektifnya yang takut itu bukan hanya pemerintah kolonial, tetapi juga penduduk Eropa sendiri memandang bahwa akan terjadi sebuah entah itu akan sebuah aksi radikal yang besar di masa depan ataukah sebuah pemberontakan atau semacamnya seperti itu. Dan menariknya kembali kepada Suwardi tadi, ketika tulisan ini akhirnya terbit di The Express, ini pemerintah Belanda ini malah padam akibat tulisan ini gitu. Jadi artikel ini membuat gempar pemerintah Belanda pada tahun 1913. Itu adalah artikel seorang cendekiawan Indonesia pertama yang mengkritisi pemerintah Hindia Belanda dengan kata-kata yang sopan tapi di beberapa bagian itu agak kurang ajar gitu. Jadi setelah tulisan ini keluar di dalam media massa, pemerintah Hindia Belanda itu kalau mabuk ini siapa nih yang kira-kira menulis? Dalam bayangan pemerintah Belanda yang menulis tulisan ini adalah Tomangkusumo, karena di Tomangkusumo ini dipandang orang yang membangkang gitu, orang yang membangkang. Tidak ada dalam imajinasi mereka bahwa Suwardi yang menulis ini gitu. Dan saat diinterogasi oleh pemerintah kolonial, Cipto Mangunkusumo mengaku bahwa dia bukan yang menulis ini, tetapi Suwardi gitu. Pemerintah Hindia Belanda tetap tidak percaya bahwa Suwardi yang menulis artikel itu gitu. Tetapi dia tetap berkeyakinan bahwa Suwardi ini menulis dalam tekanan Cipto Mangunkusumo seperti itu. Nah, di sini menariknya adalah bahwa pada tahun 1913 sendiri ini kan belum terbentuk PID. Jadi analisis pemerintah Belanda itu menurut saya mungkin seperti mengurangi dan tidak melakukan analisis sistematis yang kompleks gitu. Seperti setelah terbentuknya PID dan hal ini menarik gitu. Dan Alan tidak memotret hal ini di skripsinya. Seperti itu. Dan yang kedua pada yang kedua analisis saya bahwa menariknya adalah memang pergerakan politik dari kaum kaum pribumi ini berfokus di Jawa. Jadi Alan memotret dinas intelijen ini dalam dua babak, yaitu babak PID dan babak ARD. Ya walaupun PID cuma sebentar dan kemudian mati dan ARD yang lebih banyak, tapi di dalam dua babak periode itu saya tidak melihat bahwa Alan memfokuskan perhatiannya ke Sumatera misalnya. Karena kita tahu bahwa di dalam disertasi di Cornell, Taufik Abdullah itu menulis bahwa Sumatera Barat itu suatu pergerakan politik yang dinamis juga, tidak kalah dengan Jawa, seperti itu. Jadi di dalam skripsi ini memang Alan memberikan sebutan bahwa ada pemberontakan yang terjadi di luar Jawa, misalnya kayak kasus Tolikoli, di mana pada waktu itu Abdul Muiz datang untuk melakukan tur propaganda di Tolikoli. Kemudian Asa menjadi terprovokasi dan melakukan robok kerja paksa. Dan kemudian setelah Abdul Muiz pulang, para pekerja paksa itu melakukan pembunuhan terhadap pegawai pemerintah Belanda yang melakukan kunjungan ke tempat kerusuhan tersebut. Dan menariknya bahwa kasus Garut, misalnya saya mengambil kasus Haji Hasan. Jadi kasus Haji Hasan ini menarik karena menurut saya ini kurang dielaborasi oleh Alan. Alan memang memotret bahwa kasus Tolikoli dan Garut ini penting dalam pengawasan ketat dari dinas intelijen. Tapi ada sebuah hal yang menarik, ada sebuah fakta yang menarik dari kasus Garut, di mana Haji Hasan itu ditembak keluarganya oleh pemerintah dan asisten residen, dan pada saat dilakukan pemeriksaan di daerah Garut itu ditemukan sebuah fakta menarik bahwa adanya syarikat Islam Abdeling B untuk Siraisi. Jadi syarikat Islam Abdeling B ini melakukan politiknya berbeda dengan SI biasa. Dia melakukan politiknya yang profesi, supersif. Jadi dengan terbongkarnya kasus Abdeling B ini, pemerintah Hindia Belanda ini merasa cemas, tambah cemas lagi gitu. Dan salah satu tokoh politik etis yaitu Hazum, dia kemudian merasa bertanggung jawab bahwa dia merasa gagal loh, bahwa program politik etisnya ini gagal gitu. Jadi dia akhirnya kembali ke Belanda dan mengajar di Universitas Leiden karena akibat kasus temukan Abdeling B ini. Dan yang ketiga, catatan saya yang ketiga atas buku ini, saya mempertanyakan mengapa periode ini dibatasi pada tahun 4. Tentu saya belum tahu komentar hari punca. Jadi saya mendapatkan skripsinya, saya bertanya-tanya kenapa kok dibatasi tahun 34 gitu loh. Apakah dengan ditangkapnya Amir Saripudin, Sahir, Soekarno-Hatta yang mereka diasingkan di luar Jawa, cuma Amir Saripudin aja diasingkan di Sukabumi, itu apakah dengan mereka ditangkap dan kemudian itu habis gitu. Jadi kayak ini lagi, saya lagi asik-asik membaca tuh tiba-tiba dihentikan gitu. Suruh ibu saya ini sholat. Padahal saya melihat bahwa setelah tahun 34 itu musuh balik lagi ke Surabaya berbentuk jaringan PKI 35, di mana dia mengangkat aktivis-aktivis kiri seperti Pak Muji Adi Sukajat dan Joko Sudono yang nanti mereka itu berperan dalam pemberontakan PKI 48. Kemudian juga musuh juga menggembleng tokoh-tokoh potensial, salah satunya Amir Saripudin. Amir Saripudin itu mengaku lahir sebelum, Amir Saripudin itu mengaku bahwa dia adalah salah satu orang yang digembleng sama musuh, dan beberapa tokoh pergerakan kaget, seperti salah satunya teman dia di asrama dan keramat Abu Hanifah yang menjadi Bapak Asyuni. Dia gak percaya gitu loh, dia merasa bahwa Mr. Budi ini tertekan dengan kedatangan yang musuh gitu. Jadi selain PKI 35 itu, ada yang menarik bahwa juga memang benar kata Alan, ada sebuah transformasi gerakan telah banyak diasingkan bahwa gerakan non-korporasi secara prinsip menurut Soekarno itu tidak ada gitu loh. Terjadi sebuah transformasi bahwa gerakan ini menuju parlemen gitu. Parindra, Gerindo, dan PSI itu mereka bertiga membentuk GAPI dan semuanya itu ayo berparlemen. Jadi mereka melakukan gerakan lewat parlemen dan itu di masa di mana mana masa di mana Amir Saripudin itu bertransformasi pikirannya dari pemikiran yang nasionalis menjadi demokratis. Itu banyak tulisan-tulisan Saripudin yang membahas demokrasi, pertama demokrasi di Barat bagaimana seperti itu. Dan di Gerindo ini walaupun mereka melakukan gerakan parlemen, aktivis-aktivisnya itu aktivis kiri seperti itu. Banyak aktivis kiri yang berada di sana yang akan menjadi sebuah tokoh tokoh-tokoh penting di dalam PKI seperti salah satunya adalah ketua barisan pemuda Gerindo, ketua dari pemuda Gerindo Ikama yang kita tahu bahwa dia akan menjadi sebuah tokoh penting. Kan ya, dia menjadi seorang tokoh penting pada after Indonesia Independence seperti itu. Dan juga ada DNIG, ada Pak Sakirma, Siri Ketapati, Sudisma, dan Sudono. Mereka itu menurut Solgi itu mereka mempunyai kartu anggota Gerindo gitu. Dan kenapa ini tidak dibahas lebih lanjut pada di dalam skripsi Alan gitu seperti itu. Dan PKI 35 ini sendiri, ini menarik bahwa jaringan ini terbongkar oleh ARD. Jaringan ini terbongkar setelah 3 tahun. Pada tahun 38, jaringan ini dibongkar oleh ARD dan beberapa personil dari PKI 35 ini akhirnya dikasihkan ke individu seperti itu. Jadi, ya memang walaupun saya tidak menulis satu artikel pun tentang jenis intelijen, tetapi saya begitu menyukai hal yang berbau dengan intelijen seperti itu. Jadi saya juga melihat bahwa setelah Belanda tidak ada di Indonesia, Jepang datang, mereka juga melakukan hal yang sama seperti pemerintah Belanda, yaitu memaksimalkan intelijen mereka seperti terbongkar jaringan Amir Saripudin misalnya. Jadi menurut Victor Mankahin, dia kan menulis Jos Kalin, dia menulis bahwa pergerakan Indonesia pada masa revolusi itu dibagi beberapa gerakan bawah tanah. Ada grup Sahir, ada grup Amir Saripudin, ada grup Dr. Latapia, ada grup grup pemuda seperti Carlos Saleh dan lain-lain itu. Dan jaringannya Amir Saripudin itu bisa terbongkar dengan cepat karena salah satunya bukan bantuan intelijen Jepang ke petang. Jaringan intelijennya Amir diterobos dan kemudian Amir ditangkap dan dia akhirnya dipenjara Lubuk Paru Malang seperti itu. Ya mungkin saya mengharapkan mungkin Alan nggak berhenti di sini gitu loh, bahwa pertama adalah tema yang diangkat Alan itu menarik gitu loh. Jadi belum ada memang sejarah Indonesia yang menulis tentang dinasti intelijen di dalam sebuah bentuk yang kompleks seperti ini gitu loh. Memang Saripudin pernah menulis tentang dinasti intelijen India berada gitu, tapi Alan melengkapi karya Fazli ini dengan lebih kompleks. Dan saya harap mungkin Alan bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan ini di masa depan, dan saya yakin mungkin dia akan menjadi seorang sejarah potensial di masa depan yang akan banyak memberikan perspektif baru di dalam karya-karya akademik di Indonesia. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kita langsung aja ya, biar lebih ya. Itu semua akan memberikan pembacaan ini. Saya langsung menyerahkan. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku Mas Alan Smart Press, tapi hanya masih 2012. hanya selamat baru, tapi yang saya baca adalah skripsi. Saya mulai pembacaan saya dari posisi saya. Tiga pembicara awal adalah pemain sejarawan, menyambil alat kondisi, atau berproses menjadi sarjana. Kalau saya sendiri, saya tidak jelas sebetulnya. Apakah saya sejarawan atau tidak, saya ingin mengikuti diri saya sekat, menulis kemandiran. Dengan posisi ini, mungkin saya lebih enak sebetulnya menjadi pembaca yang diposisikan sebagai kritis dalam saya disukui skripsi, saya akan memulainya dengan kertas. Saya tidak tahu bagaimana cara UI menulis skripsi dengan kertasnya dari UGM. Tapi saya konfirmasi dari teman tadi lulusan filsafat UGM mengatakan bahwa kalau skripsi di UGM, logo UGM-nya itu tidak harus setiap lama. Nah, kalau skripsinya salah, setiap apa logonya Universitas Indonesia. Terus terang saya terganggu membacanya. Karena pilihnya dan watermarknya itu sangat untebal. Jadi enggak abu-abunya itu enggak remen-remen mendekati hitam. Jadi saya terganggu membacanya. Sekaligus mengingatkan saya bahwa UI adalah khususnya Fakultas Ekonomi menjadi salah satu corong Intel TI. Hanya kita ingat dengan itu sebetulnya. Jadi pusat Intel TI tahun 60-an itu adalah UI, khususnya Fakultas Ekonomi. Itu tuduhan itu bukan tuduhan saya, tapi tuduhannya saya punya barusan download itu adalah David Branson yang menulis tentang mafia Bradley. Jadi kalau Alan menjelaskan nanti dibaca di dalam bukunya itu bahwa intel-intel swasta itu diambil alih oleh Gudana, para Gudana, tapi pasca India Belanda diambil alih oleh kampus. Dan UI adalah salah satunya. Itu pembacaan saya yang pertama. Yang kedua adalah masalah timeline. Mas Alan di dalam bukunya itu memfokuskan nanti seperti Mas Lidan tadi mempertanyakan kenapa enggak sampai 30, mengapa hanya sampai 34. Tapi saya mempertanyakan kenapa dimulai dari 1916. Jadi saya mau jelaskan yang dijelaskan oleh Lidan, tapi saya mengambil kenapa harus 1916. Penjelasannya masalahnya adalah bahwa di tahun itu radikalisme mengalami pasang. Saya tidak sepakat. Kronik saya tetap tidak tulis ya. Kronik saya melihat bahwa pasangnya gerakan itu, revolusioner itu dimulai dari Mas Alan menjelaskan dalam bukunya itu adalah satu, dibuat peraturan. Peraturan dibuat untuk menjebak. Ketika peraturan dibuat, PID atau semua intel itu bekerja bagaimana orang tidak boleh melanggar peraturan itu. Nah, 1914 itu ada aturan delik pers pertama, dua. Itu saya bacakan ya, apa saya kurang hafal, tapi saya sudah mencatatnya. Keluar Statblad nomor 205 sampai 206. Isinya itu adalah aparat hukum akan menghukum siapapun yang dianggap menyebar kebencian. Dan korban pertama itu adalah Marco Cattolico. Jadi yang memakan korban pertama itu Marco Cattolico. Dan sama api di masalah, Marco hanya dikutip dalam catatan kaki sedikit. Padahal Marco ini adalah orang yang kalau masuk penjara seperti masuk pejambat, keluar masuk. Sampai pada tahun 1917 dia 6 kali masuk penjara. sekali menulis artikel masuk penjara. Sampai dia bangga sendiri dengan menulis artikelnya. Ketika dia di Semarang, dia melakukan pembelaan, saya bangga karena tiga artikel saya ternyata dinilai radikal. Bahkan jadi dasar memenjarakan. Kenapa Marco tidak ada? Itu pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, saya kira masalah, saya sepakat dengan Wildan bahwa ini tema menarik, belum pernah dibahas, tapi dieksekusi secara tergesa-gesa. Saya sebenarnya kaget lihat hasil bukunya ya. Saya menganggap 300 halaman. Artinya, Alan bekerja seperti caranya Intel. Membuat detail yang sangat menggugah seperti Ijun Rambi. Ijun siapa namanya yang disebut itu? Ijun Jambi. Yang sangat detail, orang bohong. Orang bohong tapi itu detail dan meyakinkan. Nah, saya punya harapan sebetulnya setelah membaca Intel ini, Alan melakukan hal yang sama dari perspektif seorang Intel. Kalau tadi dikatakan bahwa ini adalah historiografi yang 180 derajat berbalik, saya tidak percaya. Jawaban saya terakhir nanti. Hal berikutnya adalah ketika Alan misalnya soal sepele dalam sejarah, tapi ini selalu diulang-ulang terus. Soal sama Nubi di Sarekat Islam yang disebut sebagai otaknya Sarekat Islam. Nanti kritik saya di titik intelnya. Saya tidak sepakat. Otak Sarekat Islam itu adalah Tirto di Suria. Saya punya anggaran dasar agar rumah tangganya. Buat di Bogor, Saman Budi itu hanya diperalat oleh logika dagangnya saja si Tirto di Suria. Karena kita sekali orang. Jadi karena dia punya duit, sama dia punya duit, ya pakai dia. Karena dia sudah membatik. Dia nggak punya duit. Akhirnya dia cari siapa yang punya duit, sama Mudi. Kenapa namanya tidak pernah ada masuk dalam sejarah? Karena di Intel. Karena kerja Intel. Saya menyebutnya sebagai gerakan aset. Jadi orang ini dihilangkan sedemikian dalam sejarah, dan ini nggak ada dikutip dalam buku ini. Saya sudah searching. Karena untungnya PDS gitu kan. Saya beri nama itu dan tidak ada. Dan hasilnya dihilangkan, sengaja dihilangkan oleh Schillinger. Hari dikutip rumah kaca. Nah, itulah contoh menurut saya karya yang bagaimana betul-betul si Pram itu historiografinya berbalik. Bukan perspektif hero Bumi Putra, tapi seorang intelijen. Makanya itu jelek sekali di rumah kaca. Tapi seorang intel yang diperlihatkan bagaimana wajahnya, bagaimana naik turunnya psikologinya, dan itu tidak saya rasakan ketika membaca Alan. Jadi tetap saja bukan judulnya memata-matai pergerakan, tapi kau pergerakan memata-matai. Karena saya nggak melihat psikologi seorang intel, benar-benar intel gitu, mengawasi pergerakan secara psikologi membaca loh ya, walaupun nanti ya isinya memang belum terkongkasi ya, tapi psikologi seorang intel itu tidak bekerja. Bagaimana sebetulnya intel ini bekerja sedemikian rupa? Contohnya adalah ketika membahas tentang PKI 26. Akhirnya Alan bagus ya memberi kata kunci. Cuma itu tidak dieksplorasi. Kalau dieksplorasi, saya ini sangat menarik dan kita memiliki data yang baru tentang bagaimana pemberontakan 26 di Banten, Jakarta, Semarang, dan Sumatera Barat. Itu dihentikan hanya 2 hari. Langsung tenang. Apakah ini karena kelemahan ansih orang-orang pergerakan PKI waktu itu, atau intel bekerja? Nah, tadi Alan sudah menjelaskan, tapi di bukunya tidak. ada data tentang itu, tapi mungkin alasan saya memang cukup sekali ya mendapatkan data-data BAP kayak gitu. Data-data BAP kalau di Indonesia kan saya tentang ada namanya nota PKI. Itu kalau dapat itu luar biasa karena bisa detail sekali kan. Bagaimana intel-intel itu melihat pemberontakan itu secara detail, menangkal itu. Dan bagaimana mereka gagal. Ada nota PKI, ada peslah, apa tadi peslah Bastam, peslah Bastam, dan ada dokumen posisi barat. Dan itu sayang sekali tidak diungkap oleh masalah kalau itu diungkap luar biasa. Kemudian tadi juga diterangkan tentang Bopendigul. Bopendigul juga nggak pernah disinggung dalam buku ini. Bahwa sebagai tempat terakhir, pembuangan terakhir sampah-sampah pergerakan ini. Ini kan kerja kayak itu kan? Aku buat ada sampah gitu. Ya. Itu baru menjiwai betul dada pinggir. Yang katanya kok angker sekali. Tapi apa sih PND nggak pernah isu-isu terhadap program pergerakan itu kan? Kata-kata yang pastilah ada isu-isu ya. Sekarang siapa sih? Dan itu tidak didapatkan karena memang mungkin sulit ya mendapatkan. Itu mungkin saya masih bisa memahaminya. Ada beberapa hal ya. Terus ada beberapa contoh yang dijelaskan oleh Alan dalam bukunya ini yang diintai betul oleh reserse dan atau PID tadi itu. Ada yang PKI yang saya sebut tadi itu diulang banyak halaman itu mungkin yang paling banyak. Tapi sayang sekali itu tadi dia diulang bagaimana cara PID ataupun pengakuan orang PID merumuskan itu karena ya itu sama saja dengan buku-buku yang lain terbit seperti penghancuran PKI itu menjadi salah satu buku sandaran dari Alan. Kemudian ada PRI 1927, ada PRI baru diulas masih sedikit, ada ZN Provision diulas sedikit sekali hanya 2 paragraf. Di mana Sumpah Pemuda? Nah, itu pertemuan besar, semua perkumpulan. Tapi kenapa itu tidak atau penuluh atau disengaja atau memang ada alasannya? Besar sekali karena seluruh Nusantara itu, terutama organ-organ penting berkumpul di situ. Tapi satupun kata Sumpah Pemuda kita tidak dapatkan. Atau PID radarnya nggak mampu melacak itu. Atau human error. Tidak nemu. Tapi kan ada biar ada pernah dengar cerita tentang bagaimana instalasi caranya itu kejadiannya kan macam berbeda kan? Mulia. Ah, itu kan biasa PID itu ada di seperti kata narasinya Alan itu ada di bangku terdepan. Biasanya itu semua kongres ada di bangku terdepan. Sumpah Pemuda itu nggak masuk itu. Pertemuan sangat penting itu. Kemudian ketika PKI di Itali, kok saya tidak melihat ada counter spionase dari PKI. Kontra intelijennya nggak ada. Tapi hanya satu kontra intelijen yang dijelaskan oleh Alan, yakni PNI. Ada yang sebutnya gempa, Gabuengan, Mueda, Paktil. Gak boleh kan, mudah partai jadi gempa. Jadi hanya satu-satunya partai yang punya, tidak tahu ya nanti konfirmasi Alan. Satunya partai yang punya counter intelijen itu hanya partai itu. PKI kayaknya tidak ada. Nanti dijelaskan. PNI baru mungkin juga tidak ada. PNI 1927. Nah ini, cuma ini yang ada. Tapi saya tidak tahu, mungkin Alan bisa menerangkannya pasca buku gitu, di luar buku. Saya kira itu, dan seperti saya bilang tadi itu bahwa kalau ini disebut membalikan geografi, saya kira walaupun saya tidak sepakat, ya 50-50 lah. Jadi hanya 90 derajat. Jadi tidak terlalu derajat, 90 derajat. Nasionalismenya alam misterina, ya belum total sebagai tinggal. Berangkannya, bagaimana cara mengintai pergerakan itu. Maka judulnya mungkin, menurut saya, tapi tidak tahu Martin Judit, kaum pergerakan mengintai. Ya, sudah menjelaskannya dari perspektif seorang pengarsip dan bisa menjadi masukan yang sangat bagus untuk Mas Alan. Yang terakhir, Mas Lubabuni Am. Terima kasih. Saya sudah membaca buku ini dan pikir teman-teman yang ada di sini perlu membelinya karena bisa dibaca cukup cepat buku ini. Dan mungkin apa namanya perlu juga usul dari Martin Kiri ke UI supaya menghapus PDF itu supaya tidak bisa didownloadkan. Ada beberapa poin yang sebenarnya sudah saya lupakan di tulisan saya. Saya bukan sejarawan, saya juga bukan pengarsip, saya tidak pernah membuat kronik, tapi saya hanya membaca buku ini. Pertama mungkin saya hanya menjelaskan dari titik mana sebenarnya Alan berangkat ketika menyebut kaum pergerakan, dan itu ditulis Alan jauh dari politik. Jauh sehingga menarik ke sampai kemunculannya politik etis. Saya pikir kajian tentang politik etis itu sendiri juga perlu diperdalam karena buku ini murni berangkat dari bagaimana PID mencoba merongrong legitimasi secara politik dari keberadaan negara kolonial Hindia Belanda. Tetapi konteks bahwa negara Hindia Belanda itu sebagai suatu entitas yang bekerja dalam konteks kapitalisme kolonial yang berada di bumi dengan berbagai negara kolonialnya itu belum sama sekali. Ya. Pikir itu yang perlu dilihat juga. Sehingga kita menjadi tidak kabur bahwa PID itu bisa menghasilkan beberapa dampak positif seperti banyak sekali yang dibuat dan sebagainya. Kemunculan politik etis itu sendiri, kalau misalnya dia dari bagaimana konteks kapitalisme kolonial itu bekerja, itu kan karena salah satunya ada tekanan dari para industriawan. Di Puente, salah satu negara industri yang paling besar di bagian timur Belanda, supaya Jawa, yang menjadi daerah yang paling sentral dari kolonialisme Hindia Belanda, itu menjadi pasar baru bagi industri tenun kaum Belanda. Hal yang sama dilakukan oleh Inggris ketika dia memproteksi industri tenunnya yang apa namanya di India itu juga berkembang cukup pesat. Saya pikir dengan demikian kita tidak apa melulu artinya mengarahkan kajian tentang revolusi sebelum kemerdekaan Indonesia ke arah pentas kaum pergerakan. Karena dalam banyak kajian, saya pikir khusus masuk juga di kajian itu, kita memberi tempat yang mulia pada kaum pergerakan. Sementara itu, kontra-kontra respon yang merupakan bagian dari kontradiksi kapitalisme kolonial itu sendiri tidak tampak. Karena kita ketika kita mengkaji tentang kapitalisme kolonial dan kontradiksinya, tidak akan muncul nama-nama kaum pergerakan itu. Yang muncul adalah pemberontakan petani, kematian sejumlah pekerja, kira-kira semacam itu. Sehingga perlu juga Alan itu menjabarkan lebih detail di bagian yang ditulisnya sendiri di buku itu ketika dia menyebut persebaran puisi di berbagai kota. Sehingga pernyataan Alan yang menyatakan bahwa PID itu hanya di kota-kota besar di mana para aktivis pergerakan itu melakukan kegiatan, ya itu bisa dibantah karena banyak sekali negara puisi-puisi itu ada di daerah-daerah yang menjadi sentra kepengaturan. Kapitalisme kolonial di mana perkebunan itu ada, perusahaan tambang itu ada, kira-kira semacam itu. Sehingga dengan mengkaji ke arah itu, kita bisa menemukan sebenarnya Indonesia sekarang itu bekerja seperti apa. Apa kaitannya dengan masa kolonial? Karena kalau hanya mengkaji proses politik dan berhenti pada peran dari intelijen itu sendiri, seperti dipaparkan dalam buku ini, kita nggak akan menemukan relevansi apa-apa. Kaitan antara kolonialisme Hindia Belanda dengan apa yang terjadi kita sekarang ini, terus kapitalisme yang bekerja dari satu periode ke periode selanjutnya, tak sampai sekarang, kira-kira itu yang perlu diperdalam. Tapi saya kira itu satu pandangan yang muncul dari seorang yang bukan sejarawan. Ini yang perlu saya tekankan, saya bukan sejarawan. itu poin saya yang sudah saya tulis di ulasan saya. Selebihnya saya pikir cara terbaik untuk membaca buku ini adalah membaca itu, karena semua ulasan ini termasuk dari yang lain hanya akan menghancurkan kenikmatan kita membaca buku ini. Saya kira itu. Dan saya minta maaf sudah menyebut ulasan ini. Begitu. Pengulas, penulis buku dan pembaca kritis sudah menguraikan pandangannya tentang buku Hanukbar. Kita langsung masuk ke diskusi. Kita bagi menjadi dua termin. Yang pertama, dan saya mungkin hanya akan membatasi tiga penanya di masing-masing termin karena waktunya sudah sangat panjang, ternyata sudah lebih 2 jam kita ngobrol. Silakan mengajukan pertanyaan singkat 3 orang terlebih dahulu. Silakan teman-teman. Kalau tidak ada, kita akhiri aja ini. Untuk menyingkat waktu. Ada yang ingin ditanyakan dari bagi yang mungkin sudah membaca bukunya atau sudah membaca skripsinya, mungkin bisa bertanya lebih jauh atau bahkan dari ulasan pembicara dan pembaca kritis. Silakan. Ya, barangkali kalau belum ada dari para kawan-kawan yang hadir, menanggapi apa yang dikatakan sama Dua Olympus kita itu, Louis misalnya. Okay. Ya. Nah, Mas Marsen sudah kasih apa masukan. Ada yang lain? Tidak. Kita ini dulu. Enggak. Kalau tidak ada, kita nampaknya lebih enak mendengar tanggapan dari Alan Akbar terhadap apa yang tadi disampaikan oleh pengarsip kita, dan mungkin dari masukan pembaca kritis. Silakan Mas. Oke. Ternyata banyak sekali ya. Banyak sekali kekurangan yang ternyata luput dari penglihatan saya selama proses pengerjaan dari naskah ini. Saya apa yang luput dari apa yang saya tulis itu karena keterbatasan sumber. Lagi-lagi saya akan bilang bahwa sumber yang saya temukan itulah yang saya tulis. Berarti yang luput dari saya tidak menemukan sumbernya. Karena sekali lagi bahwa saya pernah ngobrol dengan Pak Kusuh hari Kusuh dan dia bilang bahwa dia pernah membaca memoir seorang PD yang mengatakan bahwa ketika Jepang datang, mereka ditugaskan sepanjang hari hanya membakar arsip-arsip PD. Karena arsip itu sangat penting, dan kalau sampai jatuh ke tangan Jepang bahwa mereka Belanda akan kesulitan untuk mengambil alih kembali Hindia Belanda dan Jepang, karena mereka bertujuan untuk mendapatkan kembali tanah Hindia dari tangan Jepang. Terbukti mereka melakukan agresi untuk mengambil alih kembali Hindia dari tangan Republik. Kesulitan utama dari proses penulisan ini adalah pertama keterbatasan sumber. Sumbernya sangat sulit sekali. Saya berani bilang bahwa kesulitan terbesar saya adalah bahwa yang saya temukan hanya yang berputar di sini. Saya tahu bahwa di luar sana, di negeri Belanda sana atau dimanapun di Eropa sana banyak sekali mungkin sumber-sumber ini tersedia. Tapi saya belum punya kesempatan untuk mengunjunginya. Dan kalau saya punya kesempatan untuk kesana, mungkin karya ini akan lebih komprehensif. Tapi penekanan saya di dalam karya ini adalah saya berusaha untuk membongkar struktur cara kerja dan bagaimana mereka memproses informasi yang mereka temukan terhadap tokoh-tokoh pergerakan. Dan saya merasa, saya tadi sudah bilang bahwa saya merasa bahwa masih sedikit atau masih kurang singgungan antara PID dengan tokoh pergerakan. Dan saya hanya mengambil peristiwa-peristiwa besar, yaitu pemberontakan PKI, PNI, SI. Yaitu merupakan masing-masing perwakilan dari setiap kubu atau setiap ideologi. Islam diwakili oleh SI, saya sudah bahas. Komunisme diwakili oleh PKI, saya sudah bahas. Dan nasionalis diwakili oleh PNI. Itu merupakan tiga ideologi besar yang mewarnai arena pergerakan nasional pada saat itu. Dan mungkin kalau saya punya kesempatan untuk mendalaminya lagi, saya ingin membahas dari segi-segi yang lain, bukan hanya tiga arus utama itu. Saya tahu bahwa banyak sekali di luar arus utama itu masih banyak perlawanan-perlawanan lain atau pergerakan-pergerakan lain yang mungkin luput dari apa yang saya tulis. Di sini kenapa saya hanya membahas di Jawa, karena lagi-lagi tuntutan untuk proses akademik saya. Kalau saya terlalu luas, nggak akan selesai-selesai membimbing saya bilang begitu. Spektrumnya akan sangat kabur. Jadi saya memutuskan untuk memfokuskan di Jawa saja, karena pusat dari pergerakan nasional adalah Jawa. Kita semua setuju tentang hal itu. Dan kenapa saya batasin 34, karena itu tadi. Di dalam proses proses penelitian ini, saya mengasumsikan bahwa terjadi sebuah perubahan reorientasi dari pergerakan nasional. Dan ternyata, saya kaget juga ketika Pak Kuse memberikan prakatanya. Dan pertama kali saya baca, saya berpikir, oh iya, benar juga. Dan lagi-lagi, kenapa alasan utama saya batasi, kenapa 34, kenapa tidak 42? Karena lagi-lagi, kepentingan lulus. Kalau terlalu luas, lama lagi. Dan itu sih, makanya saya setuju dengan Gusmo bilang mungkin ini dibuat terlalu tergesa-gesa. Saya sadari itu karena tuntutan dari berbagai macam pihak, dari pembimbing, dari orang tua saya, dan macam-macam ya pokoknya. Jadi saya merasa sangat banyak sekali kekurangannya belum saya paparkan dalam hasil penelitian saya. Dan mengenai Sumpah Pemuda, ya tadi, saya tidak menemukan, mungkin ya saya luput atau saya tidak mencarinya secara intensif atau mungkin tidak tersedia di Indonesia sini, apa yang menjadi bahasan, walaupun saya tahu bahwa Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting dari masa pergerakan itu. Jadi semua organisasi berkumpul, mereka sepakat untuk bersumpah terhadap beberapa poin, bahasa, segala macamnya itu. Dan mengenai counterintelligence, saya yang saya temukan hanya di Gepar itu, tapi pun Gepar saya belum ada pernyataan, mungkin sumber resmi yang mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan. Saya hanya menyebutkan tugas Gepar dalam untuk kontraspionase. Dan saya menemukan juga, saya tidak bahas karena saya sulit sekali kekurangan, saya sulit sekali bahannya ya. Ini Abdelipi merupakan kontraspionase dari masyarakat Islam. Tapi saya tahu bahwa lagi-lagi saya kurang di situ. Dan satu lagi, kesulitan utama dari penelitian ini adalah bahasa. Semua sumber yang saya dapatkan berbahasa Belanda. Dan tidak mudah untuk berbahasa Belanda. Ya, saya bisa bilang itu. Karena bahasa Belanda yang ditulis oleh orang Belanda zaman itu merupakan ejaan lama. Ejaan baru sekarang pun saya belum menguasai, apalagi ejaan lama itu. Akhirnya saya hanya bisa meraba-raba. Dan bertanya kepada orang-orang yang lebih ahli. Lagi-lagi di situ, sampai saya terpaksa demi skripsi saya ini, saya harus kursus bahasa Belanda. Dan mudah-mudahan kesempatan lain bahasa Belanda saya akan lebih lancar dan saya akan bisa menyuguhkan sesuatu yang bisa lebih mencengangkan teman-teman semua. Ya, terima kasih. masih belum ada pertanyaan ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan teman-teman. Kalau tidak kita tutup sekarang. Oh ya, Mas Subhan, silakan. Subhan, kamu ke depan aja. Biar direkam sekalian. Nah, ya mungkin saya agak menegaskan apa berbeda dengan kritik dari sebenarnya saya tertarik dengan pernyataan bagaimana tentang kesulitannya Mas Alan mengumpulkan data. Nah, saya membaca bukunya, tapi saya baca akhirnya saya baca ada pertanyaan yang kemudian muncul di pikiran saya, jangan-jangan Mas Alan memang membaca tentang mata-mata itu dari semacam pantulan dari penglihatan orang-orang yang melihat mata-mata itu. Artinya bagaimana orang yang merasa dimata-matai kemudian bicara tentang mata-mata. Nah, apakah itu ya yang masalah dinakan, itu dia yang masalah dinakan. Jadi bagi saya lebih menarik kalau misalnya Mas Alan bercerita tentang bagaimana mengumpulkan mosaik tadi, bagaimana Mas Alan memilih sumber informasinya, kemudian bagaimana Mas Alan menetapkan ini sumber informasi yang kuat. Ya, mungkin ya, itu bisa jadi pembelajaran bagi kami gitu ya. Bagaimana hal yang masih sangat sedikit ini bisa Mas Alan korek. Tapi yang saya lihat Mas Alan masih melihat mata-mata dari mata orang yang di mata-mata itu. Satu ya. Ya, saya melihat sumber-sumber ini selain dari pengakuan memoir atau buku-buku yang berupa membahas ini, juga saya membaca laporan-laporan PID langsung. Jadi saya memposisikan diri saya sebagai orang yang bertugas untuk melihat bagaimana pergerakan itu, dan kemudian saya melihat bahwa saya memposisikan diri saya sebagai seorang yang melihat pergerakan mereka sebagai sebuah ancaman. Bagaimana saya sebagai orang yang berusaha untuk menangkal ancaman itu melihat itu. Tapi kemudian saya juga tadi yang saya Mas Terus mau bilang bahwa saya juga tidak kehilangan nasionalisme saya. Jadi apa ya? Saya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa saya melihat kacamata, melihat mata-mata melalui kacamata saya yang saya membahas, yang saya berpikiran Belanda, tapi saya menggunakan kacamata saya sebagai seorang pribumi. Mas, gimana? Belum mengerti ya? Ya, maksud saya kan Mas Alan menggambarkan tentang mata-mata dari matanya orang yang di mata-matai macam itu. Ya, selain itu saya, yang kan saya bilang bahwa selain saya membaca memoir-memoir itu, membaca orang, membaca kesaksian orang-orang yang di mata-matai oleh PDI, saya juga membaca laporan-laporan itu. Makanya saya mengkombinasikan keduanya itu, dan mungkin terlihat kabur, tapi saya berusaha ya tadi untuk pada posisi saya sebagai seorang peneliti yang objektif dan juga saya melihatnya untuk tidak kehilangan pegangan saya sebagai seorang Indonesia juga. Oke. Okay. Ya. tadi Mas Alan sudah menjelaskan pertanyaan dari Ahmad Subhan. Masih, saya kira waktunya sudah ini sudah lewat dari 2 jam. Jadi terpaksa kita sampai pada akhir bedah buku Alan Akbar. Jadi terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam acara bedah buku kali ini. Terima kasih kepada Lidah Ibu yang telah menjadi tuan rumah atas acara yang digagas oleh Ethno History Lidah Ibu Komunitas Sahari dan penerbit Margin Kiri. Lidah Ibu dan Komunitas Sahari setiap bulan mengadakan acara diskusi di Lidah Ibu. Jadi kita bisa ketemu dalam acara diskusi bulan depan dan bulan-bulan berikutnya. Terima kasih kepada pembicara, kepada pembaca kritis. Akhirul kalam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.